Faslun fi ahkamil khiyari. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum khiyar. Wal mutabayani bil khiyari baina imdo'il bay'i wa fashi. Hayyathbutu lahuma khiyarul majlisi fi anwa'il bay'i kasalami. Dua orang yang bertransaksi, dia memiliki dua pilihan. Jadi setelah transaksi sah, setelah transaksi sudah mencukupi syarat dan rukun, artinya sah. Setelah itu masih ada pilihan untuk salah satu dari dua orang yang bertransaksi. Jadi dia boleh meneruskan akad dan dia boleh memutus akad. Jadi khiyar ini maksudnya adalah memilih antara meneruskan akad atau merusak akad atau membatalkan akad. Dan pilihan ini ada setelah akad sudah sah ya, setelah akad sudah sah. Jadi ada beberapa macam khiyar ini. Yang pertama di sini dijelaskan ada khiyar majlis. Khiyar majlis adalah dua pilihan tadi terbatas di tempat akad. Jadi selama masih ada di tempat transaksi, maka kedua belah pihak masih bisa membatalkan akad itu. Malam yatafarroqo ay muddata adami tafarruqiha urfan. Jadi selama kedua belah pihak belum berpisah, maka keduanya masih bisa membatalkan akad. Yang pembatalan itu dinamakan dengan khiyar majlis. Ayang qati'u khiyarul majlis imma bitafarruqil mutabayyi'aini bi badanihima an majlisil 'aqdi aw bi ayyahtaral mutabayyi'ani luzumal 'aqdi. Jadi selesainya hukum khiyar majlis ini bisa selesai dengan cara dua, dengan dua cara. Yang pertama adalah berpisah. Dua belah pihak sudah berpisah dari tempat transaksi dan tentunya perpisahan badan ya. Atau keduanya sudah memilih meneruskan akad. Keduanya sudah memilih meneruskan akad. Dalam arti tidak ada yang memilih untuk membatalkan akad. Maka jika demikian akad berlangsung dan hukum khiyar majlis ini berhenti. Falawih taro ahaduhuma luzumal aqdi walam yahtaril akharu fauran sakoto hakuhu minal khiyar. Andai kata salah satu dari dua belah pihak sudah memilih untuk meneruskan akad dan yang lain tidak ada pilihan sama sekali, tidak langsung mengambil keputusannya, maka haknya untuk memutuskan akad sudah batal. Wa bagyal haqqu lil akhar. Walahuma ayil mutabayyi'aini wa kadzali ahadihima idza wafaqahul akhar ayastaritul khiyara fi anwa'il mabi ila thalathati ayyam. Kemudian ini bagian khiyar yang kedua. Bagian khiyar yang kedua dinamakan dengan khiyar aib. Khiyar aib artinya mengembalikan barang dikarenakan barang itu terdapat kecacatan. Jadi antara dua belah pihak, penjual maupun pembeli, mereka boleh mensyaratkan untuk mengembalikan barang selama kurang dari 3 hari. Jadi batas maksimalnya adalah 3 hari ya, selama 3 hari atau kurang. Jadi ini harus ada kesepakatan antara keduanya. Keduanya mensyaratkan atau salah satu mensyaratkan tapi yang lain mendukung, yang lain mensetujui syarat itu. Watu sabu minal agdi la minal tafarruq. Dan 3 hari ini, pensyaratan yang maksimal 3 hari ini itu dihitung dari akad, dari sahnya akad, tidak dihitung dari mereka berdua berpisah dari tempat transaksi. Jadi setelah akad sah maka sudah mulai dihitung hari pertama. Falauza dal khiyaru ala thalathati batalal aqdu. Dan batas maksimal pengembalian ini adalah 3 hari. Artinya bila ada pensyaratan yang lebih dari 3 hari, hukum syarat itu tidak sah. Walau kanal mabiu mimma yafsudu fil muddatil mustaratah batalal aqdu. Dan jumlah durasi atau waktu syarat ini tentunya harus mempertimbangkan benda yang dipertukarkan, benda yang dijual belikan. Artinya tidak diperbolehkan mensyaratkan waktu yang sebelum waktu itu berakhir benda yang dijual sudah berubah, sudah tidak layak konsumsi. Contohnya seperti menjual makanan yang layak konsumsi hanya 2 hari, setelah hari ketiga makanan itu sudah tidak layak konsumsi. Maka bila demikian tidak diperbolehkan mensyaratkan waktu melebihi 2 hari. Intinya adalah tidak boleh mensyaratkan waktu lebih dari barang itu bisa dikonsumsi. Wa idza wujita bil mabi'i aibun maujudun qoblal qabdi tangkusu bihi. Tadi namanya khiyar syarat ya, mohon maaf bila saya tadi mengucapkan khiyar yang lain itu berarti salah ucap ya. Jadi bagian yang pertama dinamakan dengan khiyar majlis. Bagian yang kedua yaitu pensyaratan yang maksimal 3 hari itu dinamakan khiyar syarat. Kemudian ini bagian yang ketiga dinamakan khiyar aib. Wa idza wujida bil mabi'i aibun maujudun qabla tafarruqi tanqusu bihil qimatu awil ainu naqsan yafutu bihi ghuradun shahi. Nah, ini jawabnya sangat panjang ini. Yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib ialah pengembalian barang yang disebabkan oleh adanya kecacatan yang ada sebelum menerima barang. Jadi sebelum barang diterima, barang itu sudah memiliki kecacatan. Kecacatan yang tentunya mengurangi harga barang atau kecacatan yang berupa kurangnya barang itu. Kurangnya barang itu sehingga mempengaruhi selera pembeli. Wakanal ghalibu fi jinsi dzalikal mabi adama dzalikal aibi. Ini adama ya, khabar dari kana. Kazina rokikin wasarikotihi wa ibakihi. Dan lumrahnya barang yang dijual itu, barang yang dijual adalah barang yang tidak memiliki kecacatan tersebut. Contohnya seperti seseorang yang menjual budak. Seseorang yang menjual budak, ternyata setelah budak itu diterima, budak itu memiliki beberapa sifat yang buruk. Contohnya dia suka berzina, dia suka mencuri atau suka kabur dari majikannya. Ini termasuk kecacatan. Tapi kecacatan ini jarang sekali ditemukan di budak ya. Karena lumrahnya budak selalu mentaati perintah-perintah dari majikannya. Falil mustari radduhu ail mabi'i alal fauri. Jika demikian, maka pembeli boleh mengembalikan barang. Tetapi pengembalian itu disyaratkan seketika. Artinya setelah pembeli mengetahui adanya kecacatan, maka dia harus seketika mengembalikannya. Dan bila ditunda-tunda pengembaliannya, maka syariat tidak membenarkan penundaan tersebut. Walayajuzu bi'utsamaratil munfaridati anisyajarati mutlaqan ay ansartil qat'i illa ba'da budduwi aw dhuhuri sulahiha. Tidak diperbolehkan menjual buah-buahan yang terpisah dari pohonnya. Jadi buah-buahan yang masih ada di pohon dan buah-buahan itu dijual, itu penjualannya tidak sah kecuali buah yang dijual sudah layak konsumsi. Jadi ini yang dibahas adalah penjualan buah yang masih mentah ya, buah yang masih mentah. Saya memiliki pohon mangga misalkan, buahnya belum matang, tetapi pohon itu saya jual ke orang lain. Itu hukumnya tidak sah kecuali ada syarat untuk mengambil buah itu. Jadi boleh menjual buah yang masih berada di pohon dan buah itu belum matang, asalkan ada pensyaratan mengambil buah itu. Jadi buah itu harus dipotong. Illa ba'da butuwi ay zuhuri solahiha wa huwa fi ma la yatalawanu intiha uhaliha ila ma yuksadu minhu qaliban kahalawati qasabin wa humudati rumanin walinitin. Kelayakan konsumsi bagi buah atau bisa disebut dengan matang ini memiliki dua jenis, karena memang matangnya buah ini terkadang diketahui dengan perubahan warna, terkadang diketahui dengan sampai kepada keadaan yang memang butuh untuk dikonsumsi. Jadi bila buah yang dijual berupa buah yang tidak berubah warnanya, maka kelayakan konsumsi itu ditentukan dengan keadaan yang memang tujuan pembelian buah itu. Contohnya seperti tebu. Jadi bila tebu sudah mencapai rasa manis, maka tebu itu sudah layak jual. Atau ruman atau delima, rasanya masam, atau buah tin. Walhasil, bila memang buah yang tidak memiliki perubahan warna, maka yang menjadi acuan adalah sifatnya, ya, sifat buah tersebut, sifat yang memang tujuan seseorang membeli buah tersebut untuk apa. Wa fima yatalawanu bi ayya akhudha fi khumratin aw sawadin aw sufratin kalaina bi walijasi wal bala. Dan bila buah yang dijual memiliki perbedaan warna, maka tentunya sangat mudah untuk menentukan buah itu layak konsumsi, yaitu dengan cara sampainya buah tersebut ke warna tertentu. Ya, warna tentunya bisa merah, bisa hitam, bisa kuning, dan lain-lain. Jadi selama buah tersebut belum sampai ke warna matang, warna yang menandakan buah itu matang, maka tidak sah dijual kecuali ada syarat pemotongan buah dari pohon.